Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunullah Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibahas oleh Mu'allif Rahimahullah Ta'ala yang berkaitan dengan hukum berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dipanjangkan umurnya. Dan ini adalah perkara yang diperbolehkan di dalam syariat, meminta panjang umur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya disertai dengan barokah dalam umur yang panjang tersebut, sehingga kehidupan yang panjang bisa digunakan untuk amalan-amalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala yang beliau mendoakan kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala dengan tiga perkara, di antaranya dengan dakwah bitulil umur supaya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa tersebut. Naam, sehingga beliau memiliki umur yang panjang 100 tahun lebih, bahkan juga disebutkan bahwasanya beliau termasuk akhir-akhir sahabat yang meninggal dunia. Beliau sahabat terakhir yang meninggal di Basrah, tapi bukan sahabat yang meninggal terakhir secara umum. Dan telah kita ambil beberapa fawaid dari hadis tersebut yang disebutkan oleh Syarih rahimahullah taala. Kita lanjutkan faedah yang terakhir. Qala Syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, wa fihi dalilun ala anna ad-du'a minal asbabin nafi'ah. Dan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini terdapat dalil bahwasannya doa itu termasuk dari sebab-sebab yang bisa memberikan manfaat. Manfaat apa? Manfaat untuk kebaikan seseorang, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Nah, doa bisa memberikan itu semua. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidza qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala subhanahu wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum, dan telah berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian semua. Dan juga dalam firman yang lain, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, ay wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, maka sungguhnya aku sangat dekat. Allah Subhanahu wa taala maha dekat kepada hamba-hambanya, maha mendengar, maha melihat, maha mengawasi seluruh hamba-hambanya, termasuk semua permintaan yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maha mendengarnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Wallahu yuhibbu min ibadihi an yas'aluhu min khairai ad-dunya wal akhirah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mencintai dari hamba-hambanya ketika mereka mau meminta kepadanya, mau berdoa kepadanya, baik dari kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Allah Subhanahu wa taala senang, Allah Subhanahu wa taala bergembira ketika hamba-hambanya meminta kepadanya. Wa kana as-salafus shalih yas'aluna Allah tabaraka wa ta'ala hajatihim ad-diniyah wad-dunyawiyah. dan adalah salafuna salih, pendahulu kita dari kalangan salafus salih, dari para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang setelahnya, mereka semua meminta, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang kebutuhan-kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Disebutkan contohnya oleh Syarih rahimahullah, hatta inna hadahum idza lam yajid milha ta'amih sa'alallaha an yarzuqahu milha ta'amih. Sampai pun ketika salah seorang di antara mereka tidak mendapati garam untuk makanannya. Garam digunakan untuk memasak bumbu makanan. Itu tidak punya garam, maka dia akan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan rezeki berupa garam untuk makanannya, garam untuk masakannya. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, wa idang qata'a syiraku na'lih sa'alallaha an yu'awidahu khairan fayu'awidahu allahu khairan. Ketika salah seorang di antara mereka terputus tali sandalnya, rusak sehingga tidak bisa dipakai lagi alas kakinya, dia akan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Maka Allah ta'ala mengabulkannya, Allah pun menggantinya dengan yang lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Wa inna allaha azza wa jalla la yagdabu in tarakan nasu su'alah bi khilafi bani adam. Dan ini juga perkara yang penting yang harus selalu kita ingat, bahwasannya Allah Azza wa Jal itu akan marah, sungguh benar-benar sangat marah. Ketika apa? Ketika manusia meninggalkan berdoa kepadanya, tidak mau meminta kepadanya, tidak mau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Bani Adam, manusia, keadaannya. Bagaimana keadaan manusia? Fa inna kaida sa'alta bani Adam al-mal awil aun wa qarrarta dzalik aghdabtahum wa ahrajtahum. Maka sungguhnya ketika engkau meminta kepada manusia, baik engkau meminta harta yang ada pada mereka, meminta pertolongan bantuan dari saudaramu, naam, dan engkau mengulang-ulangi permintaan tersebut hari ini, besok, dan seterusnya, engkau selalu meminta kepada manusia, naam, meskipun itu hanya sedikit atau kecil, ketika diulang-ulang, maka engkau bisa membuat mereka marah dan mereka tidak merasa enak. Naam, ada perasaan tidak enak atau bahkan marah ketika sering dimintai pertolongan atau dimintai bantuan. Ini keadaan manusia secara umum. Adapun wallahu azza wa jalla sahibul khazainil lati la tanqus yuhibbu min ibadihi an yas'aluhu fi kulli lahdhah wa fi kulli tarfati ainin. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala pemilik perbendaharaan yang tidak akan terkurangi sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya, yang maha mampu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dari hamba-hambanya ketika mereka selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap waktu dan bahkan di setiap kedipan mata. Selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan semakin senang, semakin mencintai hambanya. Naam, maka jangan bosan untuk selalu meminta dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Is'al ma syi'ta rabbaka min khairai ad-dunya wal akhirah is'al umur al akhirati bid darajatil ula. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kau inginkan, apa yang kau butuhkan. Semuanya mintalah kepada Rabbmu, baik itu dari kebaikan duniamu maupun kebaikan akhiratmu. Qala is'al umur al-akhirati bid darajatil ula. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara akhirat dengan tingkatan yang paling tingginya. Ketika engkau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-jannah, mintalah tingkatan surga yang paling tinggi. Mintalah dengan permintaan yang paling mulia. Was'al ma syi'ta min dunyak wa la tatajawaz hududasy syara'. Dan mintalah pula kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang engkau inginkan dari perkara-perkara duniamu, tapi ada satu syarat, jangan sampai melampaui dari batasan-batasan syariat. Karena kita hidup di dunia, ini ada aturannya, aturan syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Naam, kita diharamkan dari perkara-perkara yang Allah larang. Naam, maka itu tidak boleh kita memintanya. Adapun selainnya yang dihalalkan, maka mintalah sesukamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala idza sa'alta Allah al-mala faltakun lakan niyyah al-hasanah an ta'rifa al-haqqa fil mal. Kemudian beliau merinci dari contoh-contoh permintaan yang akan diminta oleh seorang manusia. Maka apabila engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala harta misalnya, maka hendaknya niat ketika engkau meminta harta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah niat yang bagus. Engkau harus mengetahui apa itu hak dari harta benda yang akan Allah titipkan kepadamu, yang Allah akan anugerahkan berikan kepadamu. Harta ada haknya berupa zakat, infak, sedekah dan yang lainnya. Maka ketika engkau telah mendapatkan itu semua, tunaikan dari hak harta benda yang Allah titipkan kepadamu. Demikian pula idza sa'altallaha tulal hayah faltakun niyyatuka hasanah an taqdiya hayatuka fi ta'atillahi tabaraka wa ta'ala wa fi ma abahalaka min mutatallibatil jasad wa mutatallabatil hayatil lati la budda minha. Demikian pula misalnya engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipanjangkan umurnya, nah, dipanjangkan kehidupannya, maka harus punya niat yang baik, niat yang bagus. Yaitu apa niatnya minta panjang umur? Naam, niat supaya umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang panjang tersebut bisa digunakan di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau pada perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tuntutan-tuntutan jasad, tuntutan jiwa, raga dan badan, atau tuntutan kehidupan yang tidak mungkin bisa ditinggalkan. Bisa makan, bisa minum, ini pasti di dunia butuh kepada itu semua. Maka ini dibolehkan ketika telah terpenuhi itu semua, digunakan kehidupan yang panjang, umur yang panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin menambah ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus diperbaiki niatnya sebelum apa? Sebelum meminta, sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa idza sa'altallaha kasratal walad falyakun lakan niyyah alhasanah liyakunu min ummaril ard bi ta'atillahi tabaraka wa taala wa yakunu min hamalatil ilm wa hamalatish syara' wa min ahli aljihad li i'la'i kalimatillahi bil kalimah wa bil mu'allafat. Demikian juga misalnya kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan anak keturunan yang banyak. Naam, boleh meminta dengan perkara yang demikian. Akan tapi harus didasari permintaan tersebut dengan niat yang baik, niat yang bagus. Apa niatnya? Supaya anak keturunannya itu semuanya menjadi naam orang-orang yang bisa memakmurkan bumi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa anak keturunannya menjadi orang-orang yang membawa ilmu, hamalatul ilm, menjadi orang-orang yang memiliki ilmu agama, hamalatul syara', ilmu syariat, wa min ahlil jihad, dan supaya anak-anak keturunannya, naam, yang berasal dari tulang sulbinya, termasuk dari orang-orang yang ahlul jihad, bisa menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Baik menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah, dengan perkataan, ucapan atau dakwah, wabil muallafat atau dengan karya-karya yang bisa dihasilkan. Nah, menulis sebuah tulisan, Nah, menulis sebuah buku yang bermanfaat bisa digunakan oleh kaum muslimin, sehingga ini adalah niat yang betul-betul shadiqah, niat yang jujur dan niat yang baik ketika dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari banyaknya anak. Wa bima amkana bihi ma amkan an yujabih ayyujahida bihil insan, dan juga apa-apa yang memungkinkan dengannya untuk dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini niat yang harus pertama kali didasari dan dijadikan pondasi sebelum dia meminta berbagai macam permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa syahidu min hadzal hadis huwa anna ad-da'wata bi tulil umur la haraja fi. Syahid dari hadis ini, yaitu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala, nam bahwasanya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk panjang umur itu adalah perkara yang tidak mengapa. Ai diperbolehkan, wa in kanal umuru mahdudan illa anna ad-da'wata bi tulil umur hiya da'watun bil barakah. Meskipun umur setiap manusia, setiap bani Adam yang dilahirkan ke dunia itu pasti sudah ada batasannya. Nam, takdir sudah dituliskan ketika dia berumur 40 hari di dalam perut ibunya. Kapan meninggalnya, bagaimana rizkinya. Nam, bikatbi rizkihi wa amalihi wa ajalih, syakiyun am sa'idun. Sudah ditulis umurnya 20 tahun, 30, 60, lebih banyak atau lebih sedikit. Itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa boleh meminta untuk dipanjangkan umurnya? Naam, karena doa untuk panjang umur itu hakikatnya adalah hiya da'watun bil barakah. Doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu diberkahi, selalu diberikan barakah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fa yakunul umrul qasir tawilan idza ja'alallahu fihi barakah. Sehingga umur yang pendek yang dimiliki oleh seseorang itu akan menjadi panjang ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya barakah. Naam, sebagaimana kita lihat para ulama yang telah mendahului kita dari kalangan para salafus saleh, mungkin sebagian mereka ada yang umurnya hanya 30 tahun, 40 tahun, tapi apa yang dihasilkan adalah barokah dari ilmunya yang bermanfaat yang terus mengalir sampai hari kiamat kelak, sehingga itu bisa memberikan manfaat kepada dirinya meskipun dia telah meninggal dunia. Umurnya pendek, tapi bisa menjadi panjang karena apa? Karena adanya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala bi makna aqama sahibul fara'id allati faradaha Allahu azza wa jal. Makna barakah dijelaskan lebih lanjut oleh beliau syarih rahimahullah, yaitu makna barakah yang ada pada umur seseorang adalah dia atau pemiliknya, pemilik umur yang panjang tersebut, bisa menegakkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya. 6. Salat 5 waktu, rukun Islam yang 5 semuanya dijalankan. Wahiya sahlatun ala ahlil iman fiha rahatuhum. 6. Tentunya kewajiban-kewajiban tersebut adalah sangat mudah bagi ahlul iman. Menjalankan kewajiban dengan sangat mudah, tidak ada beban sedikit pun. Apa yang Allah wajibkan itu tidaklah dijadikan sebagai beban. Bahkan itu adalah sebuah kenikmatan. Di dalamnya ada rahatuhum, ada kelapangan, kenyamanan, ketentraman di dalam hati mereka ketika mengamalkan amal-amal soleh, ibadah yang Allah wajibkan. Ada ul fara'idi rahatu ahlil iman, menjalankan kewajiban, menjalankan perkara-perkara yang fardu, itu adalah kebahagiaan, ketentraman yang dimiliki oleh ahlul iman. Qala sawa'un kanat taharah aw shalah aw zakah aw shauman aw hajjan aw umratan aw talaban lil ilm yartahuna fi dzalik. Sama saja apakah perkara-perkara yang wajib itu berupa taharah, bersuci, atau melaksanakan ibadah salat, zakat, puasa, haji, atau umrah, atau bahkan menuntut ilmu agama, bermajelis di dalam majelis-majelis ilmu, yartahuna fi dzalik, mereka semuanya bisa mendapatkan ketentraman, kenyamanan dan kebahagiaan ketika menjalankan itu semua, karena dianggap itu adalah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada dirinya bisa beribadah di sepanjang umurnya, bukan dijadikan sebagai beban sehingga dia merasa berat ketika menjalankan, sebagaimana mereka orang-orang munafik waliyadzubillah, yang dia menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran, sehingga ketika dia melakukan sholat, puasa atau yang lainnya pasti merasakan keberatan yang sangat di dalam dirinya. Qala wa yuhanni'una anfusahum bidzalik wa yaghbituna 'ala dzalik, sehingga mereka memberikan ucapan selamat kepada diri-diri mereka dengan ibadah-ibadah tersebut dan bergembira dengan perkara-perkara yang fardu tersebut, karena mereka bisa yartahun, bisa senang. Fal muhimmu annahu yushra'u lil insani ay yas'alallaha azza wa jal ma yahtajuhu wa min dhalika su'alahu bi an yutilallahu umrah wa yukthir waladah wa malah liyakuna dhalika wasilatan tuqarribuhu ilallah wa tartafi' bihi darajatuhu al-aliyah indallah. Al-muhim, yang terpenting daripada itu semua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, disyariatkan bagi seseorang untuk dia meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua perkara yang sedang dia butuhkan. Nah, dan diantara perkara yang dibutuhkan, seseorang bisa dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dipanjangkan umurnya, diberikan anak keturunan yang banyak, harta yang melimpah, supaya apa? Itu semua bisa menjadi wasilah perantara semakin mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga semakin meninggikan derajatnya, semakin tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Umur yang panjang, anak keturunan yang banyak, yang soleh tentunya, harta yang melimpah, harta yang baik, nam, ini semua bisa menjadi sebab untuk seseorang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Li'annal umur idha tala wa hasunal amalu kasabal abdu min darajatil akhirati ma la yuhsa. Karena sungguhnya umur seseorang ketika dia panjang, ketika dia dipenuhi dengan barokah, nam, dan amalannya baik, kasabal abdu min darajatil akhirah, seorang hamba bisa mengusahakan dari derajat akhirat yang tidak akan ada bisa yang menghitungnya. Semakin banyak, semakin bagus, maka derajatnya di akhirat nanti adalah semakin tinggi, mala yuhsa, tidak ada yang bisa menghitung derajatnya. Wafil hadis, dan di dalam hadis disebutkan, anna rajulan qala ya Rasulullah, ayyun nasi khair, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik, manusia yang paling khair? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluh. Nabi SAW menjawab, dia adalah orang yang diberikan umur yang panjang dan bagus amalannya. Qala fa ayyun nasi syarrun, dan kebalikannya, siapa manusia yang paling jelek ya Rasulullah? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluh, itu orang yang diberikan umur panjang akan tapi amalannya jelek, dia tidak memperbagus amalannya. Ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala an. Nah, dengan ini kita sudah selesai dari bab ini. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Adapun bab yang salahnya, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.